Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, masih dalam bab tawadhu. Qala rahimahullah, beliau bawakan dengan sanadnya Sami'tu Abu Ya'la yaqul sami'tu Ishaq ibn Abi Israil yaqulu sami'tu ibn Uyainah Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah yaqul, pernah beliau katakan, law qila akhriju khiyara hadihil qaryah la akhraju man la na'rif. Kalau seandainya dikatakan atau ada yang memerintah, keluarkan orang-orang terbaik dari kampung ini atau desa ini, niscaya, kata Sufyan ibn Uyainah, akan mereka keluarkan orang yang tidak kami kenal. Artinya, dari tawadhu'nya a'immah rahimahumullah, yakni mereka menganggap masih ada banyak orang-orang yang lebih afdol, lebih baik dari mereka. Makanya dikatakan oleh Sufyan, mungkin akan keluar dari kampung ini orang yang gak kita kenal, dan dia yang terbaik di kampung ini. Karena kalau misalnya dikeluarkan, oh fulan, Sufyan ibn Uyainah, semua kenal, siapa gak kenal Sufyan ibn Uyainah, imam. Tapi yang beliau katakan bukan itu, bukan yang dikenal. Akan mereka keluarkan yang terbaik adalah yang tidak kami ketahui, enggak kami kenali di kampung ini. Berarti dia yakin, beliau anggap ada yang lebih baik darinya, lebih afdal darinya, dan itu tawadhu'nya rahimahullah. Tidak menganggap dirinya yang paling baik, tidak menganggap dirinya yang paling afdal, masih ada yang lebih baik darinya rahmatullahi alaih. Padahal Sufyan, siapa beliau? Imam besar rahmatullahi alaih. Qala wa anshadani al-Qurairi atau al-Quraizi. Al-Quraizi menyampaikan dua bait syairnya fihi hikmah. Qala wa la tamshi fawqal ardi illa tawadhu'an fakam tahtaha qaumun hum minka arfa'u. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini kecuali dengan tawadhu. Tawadhu'lah. Karena betapa banyak di bawah bumi ini, yakni orang-orang yang telah mati ataupun yang masih ada, hum minka arfa'u, mereka lebih mulia darimu, lebih baik. Maka apa yang mau kamu sombongkan, apa yang mau kamu takaburkan, di bumi ini masih banyak yang lebih baik, lebih afdol, lebih kuat, lebih kaya, lebih segalanya darimu. Makanya jalanlah dengan tawadhu. Fa in kunta fi izzin wa khairin wa man'atin fakam mata min qaumin hum minka amna'u. Kalau kamu mengira dirimu dalam kemuliaan, dirimu dalam kebaikan, dalam kekuatan, kekuatan fisik, sehat jasmani, kekuatan harta benda dan yang lainnya. Yani kamu anggap dirimu segalanya sudah. Kamu menganggap dirimu lebih dari yang lain. Fakamata min qaumin hum minka amna'u. Betapa banyak sudah kaum yang jauh lebih kuat darimu dan dia mati. Dia mati. Padahal jauh lebih baik darimu. Lebih kuat darimu. Man'ah juga bermakna kuwah. Jauh lebih dahsyat kekuatannya. Mereka mampu memahat gunung batu jadi rumahnya. Ini namanya rumah, ada kamar, ada dapur, ada kamar mandi, gunung batu. Kurang apa kaum 'Ad? Wahakadha. Maka enggak ada tempat bagimu untuk takabur. Yang lebih baik darimu banyak, yang lebih kuat darimu banyak. Qala wa anshadana Abu Arubah au Ibnu Qutaybah qala anshadana Musayyib Ibnu Wadih an Yusuf Ibn Asbat. Jadi Yusuf bin Asbat, Yusuf bin Asbat ini imam dan beliau salah satu muridnya Sufyan bin Uyainah tadi. Kata Yusuf bin Asbat, kana abi qadariyan. Bapakku itu orang Qadariyah. Yang mengingkari takdir. Wa kana akhwali rawafid. Paman-pamanku, hal-halku, rafidhah, syiah. Ini beliau tumbuh, hidup di keluarga yang na'udzubillah su, jelek. Bapaknya Qadariyah, paman-pamannya, saudara ibunya rafidhah syiah. Jadi apa kalau bukan karena hidayah Allah? Kata Yusuf bin Asbat, fa'angqadhani Allah bisufyan. Allah selamatkan aku dengan Imam Sufyan. Terbimbing di atas sunnah, faham apa itu agama, istiqomah, sunnah, karena Imam Sufyan bin Uyainah. Kalau bukan karena Allah kemudian jasa dan ilmu, bimbingan, nasihat Sufyan, jadi apa? Antum bayangkan orang terdekat dia, orang-orang dekatnya, bapaknya Qadariyah, paman-pamannya rafidhah. Jadi akan seperti mereka, satu warna, namanya anak. Enggak ada yang lebih dekat dari bapaknya, kemudian paman-pamannya. Akan dicekoki dan didoktrinkan padanya. Tapi Allah selamatkan Imam Sufyan. Itu pun tadi yang beliau katakan, kalau saja dikeluarkan dari kampung ini yang terbaik, akan keluar yang tidak kami kenali, tidak kami ketahui. Rahmatullahi alaihim. Qala, kata Yusuf bin Asbat, wa kafa bimultamisit tawadhu'i rif'atan wa kafa bimultamisil uluwi sifala. Cukup bagi orang yang mencari tawadhu dan bertawadhu, cukup itu sebagai kehormatan baginya. Ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu, mengisyaratkan hadis itu. Yang tawadhu karena Allah, maka Allah angkat, Allah muliakan, dan itu sudah cukup keutamaan baginya. Wa kafa bimultamisil uluwi sifala, dan cukuplah orang yang ulu, takabur, ingin tinggi lebih dari yang lain, menyepelekan, merendahkan yang lain, cukup itu kerendahan baginya, hina. Qala wa amba'ana Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah imam, digelari apa gelarnya Imam Ibnu Khuzaimah? Beliau punya kitab Kitabut Tauhid. Beliau punya kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Digelari apa? Imamul A'immah. Imamul A'immah. Imamnya para imam. Dan beliau guru besarnya Ibnu Hibban. Qala haddathana Muhammad ibn Hisham al-Marwazi, qala haddathana Hafs ibn Ghiyath, an Ja'far ibn Muhammad, an abihi, qala hajja al-Husain bin Ali rahimahullah aw radiyallahu ta'ala anhuma 10 hijaj mashiyan wa nujubuhu tuqadu ila jambih. Husain bin Ali sahabi ibnu sahabi dan cucu Rasulullah SAW dan sangat disayangi Rasulullah SAW. Kurang apa kemuliaannya? Cucu Rasul, ibunya adalah anak Rasul SAW, Fatimah radhiyallahu anha, dan begitu cintanya, begitu sayangnya Rasul SAW kepadanya, juga kepada Hasan saudaranya, sampai terkadang Rasul pun dalam keadaan khutbah di atas mimbar turun melihat Hasan dan Husain berjalan masuk masjid pakai baju merah, ya, lucu, dan mereka masih kecil baru bisa jalan. Untuk tahu anak kecil baru bisa jalan, sempoyongan, jatuh diri lagi dia jalan. Gak kuat Rasulullah melihat, gak kuat karena sayangnya. Turun dari mimbar dan beliau ambil, beliau gendong, beliau rangkul sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu ta'ala anhuma Husain. Kata Muhammad, beliau haji 10 kali dengan berjalan kaki. Tampaknya yang dimaksud berjalan kaki di Masyairul Haram, dari satu masyar ke masyar berikutnya. Nah, ini dari Mekah ke Mina, karena jarak gak seberapa jauh dan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Dari Mina ke Muzdalifah, ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah kembali ke Mina. Dan sampai sekarang memang disiapkan khusus oleh pemerintah sana khusus untuk pejalan kaki. Ada jalan khusus, dikasih payung, kipas, angin, pakai air supaya lembab. Ala kulli hal, beliau berjalan kaki haji 10 kali dalam keadaan onta-onta beliau dituntun di sampingnya, jalan bersamanya. Bukan satu onta, beberapa onta, mungkin perbekalannya, mungkin ini tenda untuk tinggal di Mina, di Muzdalifah. Nah, wahakadha. Yang jelas, onta-onta itu dibawa, dituntun dengan jalan kaki. Sama seperti Husain bin Ali, dari tawadhu'nya. Artinya beliau melihat banyak saudaranya mukminin berjalan kaki, maka beliau tidak ingin tampak lebih dari yang lain sehingga di atas onta, yang lain di bawah jalan kaki, dia kemudian di atas onta-onta tinggi. Walaupun takabur atau tawadhu letaknya di hati, tapi dari tawadhu'nya yang sangat, Husain bin Ali radhiyallahu anhu enggak mau diposisikan seperti itu. Beliau memilih untuk turun jalan seperti yang lain dan ontanya dituntun jalan radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu Husain bin Ali. Sementara yang keturunan tak ke 1000 atau ke seberapa, hidup juga di hari ini masih ada saja yang takabur karena merasa keturunan Nabi dari Baitun Nubuwwah, entah dia keturunan ke seberapa, mintanya nyium, orang cium tangannya dan disiapkan tangannya. Gak cukup itu, bolak-balik cium telapak punggung, telapak tangannya dan dalamnya juga ciumkan, luar dalam, luar dalam. Sandalnya minta dibawakan. Alhamdulillah. Husain bin Ali 10 haji jalan kaki. Bukan gak ada onta, onta ada beliau. Dari tawaduknya beliau tuntun ontanya. Fa radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abu Hatim, maka kata Abu Hatim, fa afdalun nas man tawadha'a an rifa'ah. Maka orang yang paling afdol, orang yang tawaduk dalam keadaan dia itu mulia. Ini seperti Husain bin Ali. Orangnya mulia, sahabat, cucu Nabi, bapaknya sahabat, ibunya anak Nabi. Kurang mulia apa? Kemuliaan ada padanya. Posisi yang kalau bukan karena iman, kalau bukan karena ilmu, orang sudah gampang untuk takabur. Karena punya nilai-nilai lebih, nilai plus yang gak dimiliki banyak orang. Tawadho'a an rif'ah. Kalau orang, ya misalnya, orang biasa, orang ya jelata, gak dikenal keluarganya siapa, tawadho', ya baik. Tentu itu baik, bukan gak baik. Tetap rafa'ahullah. Tapi tentunya beda dengan orang seperti ini. Dia punya level, dia punya kehormatan. Dalam tanda kutip, di mata sebagian orang pantas kalau dia mau mengangkat diri. Makanya yang paling mulia kalau tawadhu dalam keadaan dia punya rif'ah. Termasuk rif'ah adalah ilmu. Orang punya ilmu, mulia dengan ilmu itu, dan Allah angkat raf. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sufyan bin Uyayna, imam fil ilm, tawadhu. Dia yang paling afdal karena tidak tertipu dengan posisinya, tidak tertipu dengan apa yang dia miliki. Wazuhduhu an kudrah. Begitu pula orang yang paling afdal, dia zuhud dalam keadaan dia mampu. Dia punya kekayaan, dia punya penghasilan banyak, tapi dia lebih memilih zuhud. Kalau orang gak punya, bahkan dia miskin atau fakir, zuhud ya, ya pantas memang kondisi ekonominya segitu. Tapi yang lebih afdal, dia mampu, kaya. Tapi dia lebih memilih zuhud. Padahal kebanyakan orang dengan kekayaan dan kemampuannya bisa terlena oleh dunianya. Wa an safa an quwwah, dan dia insaf dengan kekuatan. Insaf itu dia objektif, bahkan pada dirinya sendiri dalam keadaan dia kuat. Dia kuasa, punya kemampuan dan kekuatan, kekuasaan. Kalau orang misalnya objektif, mengatakan, ya saya salah, ya bagus tentunya. Pembahasannya bukan bagus atau enggak bagus. Mana yang lebih afdol, paling afdolnya. Godaannya saat orang itu kuat. Dia punya pengikut banyak misalnya, dia punya pasukan, dia punya kekayaan. Kalau seandainya dia gak mau ngaku salah, tetap menyalahkan orang, dia mampu. Karena kekuasaan yang dia miliki. Justru di situ dia insaf. Aku yang salah. Aku yang keliru. Fulan yang benar. Ini haknya dia. Dia insaf. Objektif. Kembalikan. Ini hak dia. Dalam keadaan dia mampu. Kalau seandainya dia rampas, dia gak mau ngakuin. Enggak, ini saya yang benar. Ini hak saya. Dia kuasa. Dia punya itu. Makanya ini juga orang yang paling afdol. Insaf dikala dia kuat. Wala yatrukul mar'u tawadhu'a illa inda istihkami takabburi. Dan orang tidak akan meninggalkan tawadhu kecuali ketika takabur itu sudah paten na'udzubillah dalam hatinya. Sudah keras dan sulit dicongkel takaburnya. Takaburnya sudah permanen, sudah kronis, berat, maka dia akan tinggalkan itu tawadhu. Artinya Ibnu Hibban ingin nasihati, hati-hati. Takabur bisa meningkat. Layaknya penyakit, kalau dibiarkan gak diobati, semakin parah, jadi akut, jadi kronis, bisa membunuh. Kalau sudah permanen di hatinya itu takabur, gak akan bisa dia tawadhu. Dia nyaman di posisi itu, di dunia. Fala yatakabbaru 'alan nas ahadun illa bi'ijabihi binafsihi. Orang enggak akan takabur kepada orang lain kecuali pasti karena dia bangga dengan dirinya sendiri. Saat dia membanggakan dirinya karena kemampuannya, kekuatannya, kekayaannya, ilmunya, dia banggakan itu, enggak ada yang seperti aku, maka dia pun takabur kepada orang. Orang dia sepilihkan, gak ada yang dia, gak dianggap orang sama dia. Wa ujubul mar'i binafsihi ahadu husadi aqlihi. Dan orang ketika bangga dengan dirinya sendiri merusak akalnya. Salah satu yang sangat merusak akal. Orang gak, orang yang takabur gak akan jadi orang ukola. Gak akan jadi orang yang berakal. Wa ma ra'aitu ahadan takabbara 'ala man dunahu illa batalahu Allah bidzillah liman fauqahu. Dan kata Ibnu Hibban, setiap orang yang takabur kepada yang di bawahnya, ya orang marotib wa darajat, orang enggak sama kan status sosialnya, kekayaannya, keilmuannya, masing-masing beda satu dengan yang lain. Kalau seseorang takabur dengan posisinya kepada yang di bawahnya, dia menganggap ini di bawah saya, levelnya di bawah saya, derajatnya masih di bawah saya. Entah itu keilmuannya, kekayaannya, atau yang lainnya, kekuatannya. Maka pasti akan Allah timpakan bala padanya dengan dia pun hina, merendah, menghamba kepada yang di atasnya. Dia menganggap bahwa yang ini lebih dari saya, levelnya di atas saya. Maka dia siap menghamba. Kalau perlu jilati kakinya, akan dia jilati. Karena dia sadar kemampuan dia belum sampai ke situ. Hartanya belum sampai seperti orang ini. Keilmuannya belum sampai seperti orang ini. Maka kamu lihat merendah, hina kepada yang di atasnya. Tapi kepada bawahnya takaburnya minta ampun. Dan itu hukuman. Ibtila dari Allah, hukumannya. Dan orang seperti dikatakan marotib, gak akan ada hentinya, dan gak diketahui ujung pangkalnya. Kamu mungkin, taruhlah itu bab kekayaan, kamu menganggap orang paling kaya, tapi berapa sih omset yang kamu punya, misalnya dikumpulkan, dihitung kekayaanmu, misalnya 10 miliar. Tapi 10 miliar gak ada apa-apanya ya, akhi. Di atasmu ada fulan sampai 100 miliar kekayaannya. Atau kekayaanmu sampai 100 miliar, di atasmu ada yang 500 miliar. Kamu punya 500, ada yang punya 1 triliun. Kamu punya 1 triliun, ada yang 10 triliun. Manusia gak akan ada selesainya. Marotib, tingkat level manusia beda-beda satu dengan yang lain. Maka gak ada artinya. Kalau kamu takabur dengan posisimu yang sekarang, pasti kamu akan menghinakan dirimu kepada yang level di atasmu. Sehingga kamu bukan orang yang mulia. Terbukti kamu masih memperbudak diri dan menghinakan diri kepada yang di atasmu. Padahal saat dia takabur dengan yang di bawahnya, kan maunya bahwa dia seakan orang paling mulia, nggak ada yang seperti dia. Nyatanya kepada yang di atasnya dia menghinakan diri, merendah. Maka apa artinya takabburmu? Tinggalkan. Qala wa ansyada di Muhammad ibnu Abi Ali Al-Khalladi. Qala, dalam bait syairnya beliau katakan, wada'atiha wal abusa 'alan nasi fa innal abusa ra'sul hamaqati. Tinggalkan atih takabur. Jangan kamu takabur kepada orang. Wal abus. Labus bermuka masam, bermuka muram. Enggak ada senyumnya, enggak ada ramahnya ke orang. Karena abus, muka muram, muka masam. Rasul hamaqah, puncak dari kedunguan. Ya, apa yang kamu maukan dengan bermuka masam? Dan itu tanda-tanda takabur pada seseorang. Muram mukanya. Karena kalau orang tawadhu, dia anggap orang semua sama, bahkan lebih baik dari dia. Maka dia murah senyum. Ahlan, wassalam, assalamualaikum. Dia senyum, dia ramah ke orang. Akrab. Tapi ketika orang merasa dirinya ini, gak ada orang yang bagi dia dalam penilaian dia, gak ada yang selevel dengan dia. Gak pantas untuk dia kasih senyum. Ish hadha. Takabur. Rasul hamaqa. Puncak dari kedunguan. Dungu orangnya. Ahmak. Yang muram wajahnya, gak ada senyumnya. Kullama syi'ta an tu'adiya 'adaita shodiqan wa qad taghurrus shadaqatu. Dan kalau kamu memusuhi temanmu, qad taghurrus shadaqatu, pertemanan itu berarti bisa menipu. Katamu kamu teman, menurutmu kamu sahabat, karib, dekat. Tapi terbukti nyatanya kamu memusuhi. Katanya kamu bersaudara, ikhwah. satu saudara, tapi ada tersimpan kedengkian dalam hatimu, ada tersimpan permusuhan, kebencian dalam hatimu, dan Allah Maha tahu. Taghurru shadaqah, menipu persaudaraanmu berarti. Enggak ada persaudaraan berarti. Kalam fadhi, omong kosong. Uhuwa. Mana kenyataannya? Masih ada yang kamu pendam bentuk-bentuk perseteruan dan enggak hilang di dalam hatimu itu, terus kamu biarkan, kamu pelihara. Bukan teman yang demikian, bukan ikhwah. Wa kam minan nas. Dan berapa banyak orang yang semacam ini. Kalau dia mau bercermin, mau berkaca, siapa sih diriku ini? Pantas enggak saya ini saudara bagi yang lain? Apa yang terselip di dalam hatinya? Ternyata masih ada benih-benih kedengkian dan permusuhan. Bukan demikian persaudaraan, bukan demikian pertemanan. Begitu dinasehatkan oleh Muhammad ibn Abi Ali Al-Khalladi rahimahullah. Qal Abu Hatim, famastujlibatil bighdah bimithlit takabburi. Maka enggak ada kebencian yang disebabkan seperti takabur. Artinya takabur sangat menyebabkan kebencian. Kamu akan dibenci orang kalau takabur. Paling sebab paling terbesar orang membencimu ketika kamu takabur. Ada sebab-sebab lain tentunya banyak. Ini itu akhlak dan lainnya. Tapi sebab paling besar takabur. Kalau sudah kamu takabur, itu sebab terbesar kamu akan dibenci, dimusuhi. Orang enggak akan senang. Walak tusibatil mahabba bimithli tawadhu. Dan tidak ada yang mendatangkan cinta seperti tawadhu. Banyak sebab tadi sama yang membuat kamu dicintai, memberi hadiah, ini kalimat yang baik. Tapi yang paling besar adalah tawadhu. Mungkin orang enggak punya harta untuk dia hadiahkan ke saudaranya, enggak punya cukup uang untuk ini. Tapi dengan tawadhu-nya menjadi sebab terbesar menjadi orang yang paling dicintai, paling disenangi. Orang nyaman bergaul dengannya. Senang. Wa man istatala 'ala al-ikhwan fala yathiqanna minhum bis-safa. Maka camkan kata Ibnu Hibban, orang yang sudah istitalah, istitalah itu menganggap dirinya lebih dari saudara-saudaranya, takabur. Istitalah dari tawil. Tawil itu panjang. Tul itu panjang. Istatalah yang menganggap dirinya lebih panjang, lebih hebat, lebih ini, takabur kepada ikhwannya. Maka jangan harap dia mendapat sofa. Sofa itu kemurnian cinta, bersih. Orang enggak akan bersih murni dalam mencintai dia, dalam menghargai dia, dalam memuliakan dia. Jangan harap kamu dapati kalau sudah seperti itu. Wala yajibu li sahibil kibir an yatma'a fi husni thana wala tukadu tara ta'ihan illa wadhi'an. Dan orang yang takabur, jangan sekali-kali berharap untuk dipuji. Artinya orang gak akan ada yang memuji kamu. Kamu nyata kabur, bagaimana dipuji? Malah kamu menjadi orang yang paling mereka benci, paling tidak mereka senangi. Gak akan mereka puji. Makanya kamu gak akan mendapati orang yang takabur kecuali dia rendah di mata orang lain, hina. Orang gak akan hormati, orang gak akan anggap. Wakama tadinu tudan. Bagaimana kamu muamalah kepada orang yang seperti itu, orang muamalah padamu. Kamu tidak menganggap orang, takabbermu, ya orang gak akan menganggap kamu. Gak akan senang padamu. Kalaupun misalnya karena terpaksa posisi atau ini di depanmu mungkin begini begitu, tapi di belakangmu kamu orang yang paling tidak mereka senangi. Dan itu hakikatnya. Fal aqil idza ra'a man huwa akbaru sinnan minhu tawadha'ala wa qal sabaqani ilal Islam. Orang yang berakal kalau melihat orang yang lebih tua umurnya, dia tawadhu' padanya dan dia katakan, masya Allah, ini orang lebih dulu Islamnya dari aku. Apa yang mau dia takaburi? Aku belum lahir nih, orang sudah Islam. Enggak pantas aku takabur padanya. Nah, lebih tua. Wa idza ra'a man huwa asgharu sinnan minhu tawadha'ala. Atau yang lebih muda usianya dari dia, dia tawaduk juga padanya. Wagal sabaktuhu bidzunub. Dan dia katakan, apa yang mau aku takaburi? Aku lebih dulu dari dia melakukan dosa. Aku sudah banyak melakukan maksiat ini itu sebelum anak ini lahir. Apa yang kamu mau banggakan dari hadapan dia? Wa idza ra'a man huwa mithluh addahu akhan. Atau yang selevel dengan dia, usianya sama, ya dia anggap saudara. Fa kaifa yahsunu takabburul mar'i ala akhi? Maka bagaimana mungkin seorang takabur kepada saudaranya? Bagaimana itu dianggap baik? Enggak akan. Maka orang begitu, imma itu seumur dengan kamu, anggap saudaramu. Enggak mungkin kamu takabur padanya. Atau itu di atasmu, anggap seperti bapakmu. Lebih dulu mengenal kebaikan, faham Islam darimu. Atau di bawahmu, anggap itu adikmu atau anakmu. Maka kamu lebih dulu bermaksiat dosa daripada dia. Artinya orang kalau mau tawadhu dan mengingat ini, enggak ada celah baginya untuk takabur kalau saja dia mengingat ini. Selalu dikat takaburnya, ini lebih tua, mau takabur depan dia. Dia lebih dulu Islam darimu. Ini lebih muda, mau takabur darinya, kamu lebih dulu maksiat dari dia. Apa yang mau kamu takaburkan? Wala yajibu istihqaru ahad li'anna al-'udal mambut rubama tufi'a bih fa hakka ar-rajulu bihi udhunahu. Dan tidak boleh ada orang yang kamu boleh remehkan. Enggak boleh ada yang kamu sepelekan. Enggak boleh ada yang kamu anggap aku lebih dari dia. Ini enggak ada apa-apanya dengan aku. Kamu sepelekan, kamu remehkan, kamu rendahkan, enggak boleh. Karena hatta, kata Ibnu Hibban, hatta al-udul mambut, hatta ranting yang kering, yang terbuang, enggak kepake, masih bisa dimanfaatkan. Paling tidaknya orang gunakan untuk menggaruk telinganya misalnya, atau kalau zaman itu misalnya untuk semacam cotton bud untuk bersih-bersih telinganya. Ranting yang enggak ada gunanya terbuang, diinjak, masih ada manfaat darinya. Dan banyak yang semakna dengan itu. Bagi kamu, kamu minum aqua misalnya, gelasnya selesai kamu buang, enggak, kamu enggak perlu, enggak butuh buat apa? Sampah tempatnya. Tapi bagi orang lain itu harta. Dia kumpulkan, dia kilo, dia jual, berpenghasilan. Barokah untuk makan anak istrinya. Bagi kamu ini sampah. Dan begitu yang lainnya banyaklah. Kalau itu dalam barang mati, benda-benda mati seperti itu, apalagi ini manusia, Bani Adam, mukmin lagi. Bagaimana kamu mau merendahkan? Pasti ada saja manfaat darinya. Ada saja kebaikan yang bisa kamu peroleh darinya. Enggak boleh ada yang takabur kepada orang lain. Karena enggak ada orang enggak ada manfaatnya, enggak ada. Seorang mukmin yang enggak punya guna, enggak ada, ini enggak mungkin. Qala wa akhbarana Muhammad ibn al-Musayyib ibn Ishaq qala hadatsana al-Abbas ibn al-Walid ibn Mazid. Qal sami'tu Muhammad ibn Shu'aib ibn Shabur yaqul dakhala rajulul hammam wa Zaid ibn Abi Habib fi. Ada seseorang masuk hammam, tempat mandi. Di situ ada Zaid ibnu Abi Habib. Wa kana aswad. Dan Zaid orangnya hitam. Kulitnya hitam, Allah ciptakan begitu. Faqala lahu ya aswad. Qum faghsil ra'si. Orang ini ya karena enggak kenal atau enggak tahu, dia katakan, "Hei, orang hitam. Sini. Bersihkan kepalaku." Dulu ma'rufnya kalau orang hitam budak. Ma'ruf sudah. Dan hadis pun Rasulullah katakan begitu, "Walau ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Habasyi orang hitam. Ma'ruf di Arab begitu, orang hitam budak. Nah, orang ini ketika masuk ngelihat Zaid hitam, ya dia pikir mungkin budak. Sini. Dan budak bisa diperintah semau mereka, dibentak-bentak. Gitu. Orang awam. Cuci, bersihkan kepalaku. Faqama fasyadda alaihi izarahu faghasala ra'sahu. Zaid ibn Abi Habib rahimahullah, ulama besar. Beliau di akhir beliau gunakan pakaiannya, dirapikan, kemudian dibersihkan kepala orang ini. Wala kenal wala apa. Wadallaka jasadahu. Dan ya, ini dimandikan, dibersihkan tubuhnya. Falamma faragha qala lahu ar-rajul, begitu selesai orang ini tadi yang minta dibersihkan mengatakan pada Zaid, "Katsarallahu fi Sudan mithlak." Semoga Allah perbanyak orang-orang hitam seperti kamu. Ini khair mau diperintah nurut ini. Semoga Allah perbanyak orang hitam semacam kamu. Qala ahbabtu an yakthura man yakhdumak. Dia katakan, aku berharap dan senang ada banyak orang yang mau berkhidmat kepadamu. Qala ahbabta an yakthura man yakhdumak. Kamu mendoakan ini, semoga Allah perbanyak orang hitam semacam kamu. Karena yang kamu inginkan agar banyak orang yang berkhidmat, mau melayani, mau nuruti. Asyahid, sikap Imam Zaid bin Abi Habib. Syuf, dianggap Buddha. Wala emosi, wala marah, wala komplain, wala tidak keluar bahasa satu kata pun. Enggak kemudian, jangan sembarangan kamu bicara. Aliladab, kurang ajar kamu. Siapa Buddha? Apa item-item? Wala, diem. Orang enggak kenal ini. Dibilang item. Ini, cuci, dicuci betul kepalanya. Berkhidmat padanya. Bukan saudara, bukan sanak kadang, bukan tuannya, bukan apanya. Asyahid tawadhu'nya. Tawadhu'nya Zaid ibn Abi Habib rahmatullahi alaih. Kalau sekarang, ya enggak tahu diapakan orang itu. Buru-buru mau dibersihkan kepalanya, mau di ini. Manggil, hitam, sudah mungkin ke rumah sakit orang itu. Hanya karena dipanggil hitam. Ya, kalau kamu mau berpikir, apa ruginya kamu dipanggil, hitam ya, memang kamu hitam misalnya. Ya kenapa terus? Aib. Allah ciptakan begitu. Dia mencela ciptaan berarti mencela penciptanya. Apa yang membuat kamu marah? Memang itu ada pada dirimu. Tawadhu. Wah, kata. Toladan dan biografi dari a'immatuna, para imam dan para ulama kita rahimahullah. Qala wa amba'ana Muhammad ibn Zanjuyah al-Qushairi. Qala haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah al-Madini. Qala haddathana Abu Muawiyah anil A'mash an Mujahid. Qala an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Qala law baga jabalun ala jabal ladakkallahul baghiya minhuma. Kata Ibn Abbas, kezoliman, melampaui batas, melampaui kapasitas dirinya, haram dan jelek. Hatta seandainya, kata Ibnu Abbas, gunung, benda mati, tidak bernyawa. Ada dua gunung. Gunung yang satu ini bagho, melampaui batas sehingga mendolimi gunung yang ini. Misalnya ya, seandainya, sehingga dia loncat misalnya, nindes yang ini. Kamu sana tenggelam, masuk, gak boleh nongol, gak boleh di atas bumi. Sehingga dia yang bercokol di atasnya. Gak mau disaingi. Seandainya itu dia lakukan, kata Ibn Abbas, akan Allah hancurkan gunung yang melampaui batas tadi. Gunung sebesar itu, batu. Apalagi manusia kecil mau melampaui batas, mau menganggap dirinya lebih dari kapasitasnya, takabur. Kamu enggak takut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Gunung akan Allah hancurkan, kata Ibn Abbas. Apalagi kamu mau melampaui batas kepada orang lain, kamu tindas, kamu remehkan, kamu hina. Nasallallahu alaihi. Qala wa amba'ana al-Hasan ibn Sufyan, qala hadathana Nasr ibn Ali, qala hadathana Nuh ibn Qais an akhihi an Qatada qala ma nasitu syai'an qat. Qatada imam besar, Qatada ibn Di'am as-Sadusi rahimahullah, imam tabi'in besar. Kisah ini tentu dibawakan untuk menunjukkan ya beliau bukan orang yang takabur, tapi dan jauh dari itu rahimahullah, tapi ibroh. Hatta kadang orang dalam statement, hatta dalam statement jangan berlebihan, jangan takabur, hatta dalam sebatas statement. Kadang sebagian orang statementnya melampaui batas, ada takaburnya. Nau Qatadah pernah mengatakan, aku gak pernah lupa sama sekali. Gak ada yang pernah aku lupakan. Dan dia memang hafid. Imam. Gak ada yang aku pernah lupakan. Qala li ghulami, thumma qala li ghulami. Kemudian dia katakan kepada budaknya, nawilni na'li. Coba ambilkan sandalku. Mau jalan. Qala, kata budaknya, nak luka firi jelek, sandalmu ada di kakimu. Kif dia ngaku gak pernah lupa, sandal di kakinya dia lupakan. Jangan berlebihan dalam statement. Kadang-kadang orang begitu, entah itu dalam jualan, dalam bisnis, dalam transaksi, dalam gak usah berlebihan. Jangan melampaui batas. Bentuk dari takabur. Misal, barangmu ini bagus. Oh, kalau aku gak bagus, gak pernah aku ambil barang gak bagus. Hati-hati. Udah, tak jamin. Gak akan kecewa. Hati-hati. Kena omonganmu sendiri, orang akan kecewa dengan kamu. Jangan berlebihan. Biasa saja. Bagus barangmu. Ya, insya Allah bagus. Saya berusaha, ini yang terbaik yang saya punya. Kan enak. Walaupun ngefuk omongan yang setinggi itu. Wes kalau aku, kalau anak gak akan begini. Qatada imam hafid. Gak akan aku, gak ada yang lupa. Gak ada yang aku lupakan. Sandalnya di kakinya dia lupakan. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jangan berlebihan. Bentuk dari takabur yang semacam itu. Biasa sajalah. Qala wa amba'ana Abdullah ibn Muhammad ibn Amr, qala amba'ana Ali ibn Hashram, qal sami'tul Fadl ibn Musa yaqul kana Malik yansa. Imam Malik, imam Darul Hijrah, imam Madinah, guru besarnya Syafi'i, itu pun lupa. Kadang ada yang beliau lupakan. Ada yang tidak beliau dobet. Jaga. Faqali kuhramani. Ya, karena lupa, karena kadang ada itunya. Maka Imam Malik katakan kepada budaknya atau pembantunya. Ishtari li gulaman. Belikan budak. Di pasar budak di zaman itu ada. Wasammihi bismin khafif hatta la ansa. Carikan budak disebut gulam karena seringnya ya usianya usia-usia gulam, usia belasan tahun atau ini. Dan kasih nama atau cari nama yang ringan, gampang dihafal. Kadang aku suka lupa, kata Imam Malik. Carikan yang namanya gampang, yang sekiranya aku enggak lupa. Qala fashtara lahu gulaman wa adkhalahu alaih. Sudah ke pasar budak dibelikan, dibawa ke Imam Malik. Ini budakmu. Qala ishtaraitu laka hadzal gulam wa sammaituhu bismin khafif. Dan aku cari nama yang namanya ringan, gampang diingat. Enggak berat-berat amat. Qala ma sammaituhu? Kata Malik, siapa namanya? Qala farqad, fa ra qaf dal, farqad. Ya, sebetulnya gampang. Ya farqad, farqad begini, farqad begitu. Gampang diingat. Qala, ya khair kata Imam Malik. Qana fa nadhara ilal ghulam, dilihat ini budak tadi oleh Imam Malik, ini farqad. Enggak butuh waktu lama, tinggal beberapa detik. Qala kata Imam Malik, ijlis ya waqid. Baru dibilangi farqad. Namanya farqad supaya gampang diingat. Rahimahullah. Ijlis ya waqid. Duduk wahai waqid. Rahimahullah. Artinya kalau sekelas Imam Malik, imam besar, lupa. Maka siapa dirimu kalau dalam bab hafalan misalnya. Siapa dirimu mau kamu takaburkan hafalanmu, kekuatan ingatanmu. Malik lupa, farqad jadi waqid. Enggak usah takabur. Enggak ada apa-apanya kita dibanding Malik, jauh di bawahnya. Tapi begitulah insan, manusia. Intinya tawadhu, akhlak mulia. Tawadhu sangat dicintai orang karenanya, dan Allah muliakan, Allah angkat. Jangan kamu kira dengan tawadhu kamu rendah, hina, justru kamu semakin mulia dan Allah angkat. Takabur, sifat tercela, akhlak buruk, dan sangat dibenci oleh orang. Jangan kamu kira dengan takabur kamu akan semakin mulia dan disegani orang. Kamu semakin dibenci dan rendah di mata orang. Tidak akan punya wibawa. Dan lebih dari itu, dimurkai oleh Allah SWT. Takuti. Bisa-bisa kamu dihancurkan oleh Allah karena melampaui batas. Hatta dalam kata-kata. Mungkin kamu bukan orang takabur, tapi hatta dalam kata-kata jangan berlebihan, dalam statement, dalam omongan. Nah, agar kamu semakin dicintai. Dan ini semua butuh perjuangan, butuh usaha, butuh dibiasakan untuk tawadhu, membuang takaburnya. Wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin.